Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Kita pagi hari ini diberi nikmat sehingga bisa kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah bahwa apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah, yang sekarang kita masuk pada nisab sapi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Wa awwalu nisabil baqari 30 wa fiha tabi' wa fi 40 musinnah. Wa awwalu nisabil baqari 30 wa fiha tabi'. Dan nisab pertama, artinya nisab pertama kali di mana sapi itu diwajibkan zakat, nisab pertamanya thalathun, yaitu berjumlah 30 ekor. Wa fiha, dan kalau sudah jumlahnya 30, tabi' kewajibannya bayar dengan tabi'. Tabi' itu hewan yang, apa tuh tabi' itu? Nanti ada penjelasannya, hewan sapi yang sudah masuk umur 1 tahun atau lebih nanti. Wa fi arba'ina, dan yang kalau sudah, kalau jumlah sapinya 40 ekor, musinnatun, maka kewajibannya adalah bayar dengan musinnah. Sapi musinnah, musinnah itu berarti perempuan, apa, betina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kemarin itu teman-teman yang dirahmati Allah tentang nisab unta. Nah, kita udah buat nih kalau kelihatan apa enggak. Jadi biar mudahnya nisab unta itu kita buat seperti tabel begini. Jadi kalau jumlahnya 5 sampai 9, 1 ekor, 10 sampai 14, 2 ekor kambing, 15 sampai 19, 3 ekor kambing, 20 sampai 24, 4 ekor. Kalau dia punya 25 sampai 35, maka 1 ekor bintu makhon. Nah, gitu kan. 36 sampai 45, 1 ekor bintu labun. Nah, 46 ekor sampai 60, 1 ekor hekoh. 61 sampai 75, 1 ekor jazah. 76 sampai 90, 2 ekor bintu labun. 91 sampai 120, 3 hiqqah, dan seterusnya. Jadi biar enak ngapalinnya. Walaupun agak kurang applicable, karena sekarang udah nggak ada orang yang zakat, di Indonesia khusus begitu ya, zakat hewan ternaknya karena sapi itu hampir udah nggak ada. Ya ada di negara lain lah begitu. Tapi itu sebagai apa istilahnya, khazanah pengetahuan Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kewajiban zakat unta. Wa ala hadza kata Imam Taqidin Alisni, wa ala hadza la yajibu fil baqari syai'un hatta yablugha 30. Dan karena ini, karena ada ketetapan nisab 30 ekor, la yajibu fil baqari, tidak wajib dalam kepemilikan sapi, syai'un, sesuatu apapun, gak wajib, hatta yablugu 30, sampai jumlah sapi yang dimiliki 30 mencapai 30 ekor. Fahuwa awwalu nisabil baqari, dan itulah awal nisabnya bakar. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman, ke Yaman untuk berdakwah, wa amarahu, dan beliau memerintahkan Mu'adz ayakhudha min al-baqar, untuk mengambil kewajiban zakat dari hewan sapi itu, min kulli thalathina tabi'an, dari setiap 30 ekor dia wajib ngambil tabi'an, yaitu satu ekor tabi'a, jantan nih berarti. Wa min kulli arba'ina, dan dia dari setiap 40 ekor sapi, musinnatan, dia wajib mengambil sebagai kewajiban zakat musinnah, yaitu satu ekor musinnah. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan Imam At-Tirmidzi, innahu hasan, hadis ini hasan. Waqala Al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan innahu ala syarti syaikhain, hadis ini hadis ini sahih, dan kesahihannya sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ahlan usalan Pak Jagat. Waqala Ar-Ruyani, dan Imam Ar-Ruyani mengatakan hadza mujma'un alaihi. Hadza mujma'un alaihi, ini adalah ijma'. Jadi kesepakatan ulama sejagat raya sudah jadi ijma', bahwa yang namanya sapi wajib zakat, iya. Dan kewajiban zakatnya mulainya dari 30 ekor. Dan ini semua sepakat. 30 ekor wajibnya tabi', kalau 40 ekor wajibnya musinnah. Wat tabi'u, dan yang disebut tabi' itu ibnu sanatin, yaitu sapi yang sudah umur 1 tahun. Wadakhala fisaniyah, yang masuk ke umur 2 tahun. Jadi sudah 1 tahun sudah lewat, masuk ke 2 tahun. Itu namanya tabi'ah. Betina ya, tapi kemarin kalau sapi itu bayarnya pakai betina. Kalau tabi jantan. Ya kan, bintu makhat itu betina, bintu labun betina. Jaz'ah betina. Hiqqah juga betina. Wa sumiya bihi, dan dinamakan tabi'. Kenapa tabi' dinamain tabi'? Li'annahu yatba' ummahu fil mar'a. Karena sapi ini yatba' ummahu fil mar'a, dia masih ngikutin ibunya fil mar'a kalau di gembala. Kalau lagi di tanah lapang di gembala, dia masih ngikutin ke ibunya. Wa qila, dikatakan juga li'anna qarnahu yatba'u udhunaihi ayyusawih. Karena dinamakan yang namanya tabi' itu dinamakan tabi', karena ketika umur setahun tuh qarnahu, tanduknya, yatba' udhunahu, itu tanduknya tuh sudah au yusawi, sudah menyamai kupingnya. Yatba' udhunahu au ay yusawiha, atau menyamai ujung. Jadi tanduknya tuh ngikutin kuping. Jadi sapinya udah punya tanduk, tanduknya tuh ngikutin kuping begitu. Dan atau menyamai kupingnya, itu dinamakan tabi. Seperti jadi intinya kewajiban zakat sapi haruslah dengan hewan sapi yang umur setahun, betina jantan, kalau dia 30 ekor. Tapi kalau dia punya 40 ekor maka kewajibannya musinnah. Musinnah itu hewan sapi betina yang sudah umur 2 tahun, masuk 3 tahun. Walau akhraja tabi'an. Pak Iwan, kitabnya tabi'an atau tabi'atan? Ini yang benar tuh tabi'atan. Kan kewajibannya tabi', jantan. Walau akhraja tabi'atan. Kalau seandainya dia ngeluarin tabi'atan, yang betinanya, tabi' yang betina, bukan yang jantan, faqad zada khairan, maka telah tambah kebaikan. Tabi'an itu tambahin Pak Jagat itunya. Jadi alifnya tuh tambahin aja, tambahin kayak jadi tak marbutoh gitu. Kewajibannya tabi' jantan, tapi kalau seandainya lau akhraja, kalau seandainya orang yang punya 30 ekor sapi itu dia mengeluarkan tabi'atan, satu ekor betina yang umur setahun lebih, itu. Karena kalau cuman tabi'an jadi enggak jelas tuh artinya. kewajibannya ngeluarin tabi, tapi kalau dia mengeluarkan tabi juga faqad zada khairin. Apa maksudnya kan gitu? Nah, jadi maksudnya kewajibannya jantan, tapi kalau dia ngeluarin yang betina itu lebih bagus lagi. Gitu. Itu maksudnya. Mana lagi? Summa yastaqirul amru fi kulli 30 tabi'. Dan yastaqir. Yastaqir itu terus-terusan perkaranya fi kulli 30 dalam setiap 30 ekor tabi. Jadi nanti 60 ekor berarti 2 tabi, 90 ekor 3 tabi. 120 ekor 4 tabi begitu. Wa fi kulli 40 dan di setiap 40 ekor musinnatun, itu kewajibannya musinnah. Musinnah itu hewan sapi betina yang sudah umur 2 tahun. Wa hakadha abada, dan beginilah seterusnya. Walau akhraja anha tabi'aini, kalau seandainya dia ngeluarin tabi'aini 2 tabi untuk 40 ekor. Kan tadi 40 ekor harusnya musinnah. Cuman dia enggak punya musinnah, dia punya tabi, dia keluarin 2 ekor. Kalau seandainya anha dia ngeluarin zakat dari 40 ekor yang dia wajib itu tabi'aini, 2 hewan jantan tabi, jaza ala sahih. Soalnya itu sah menurut pendapat yang sahih. Jadi enggak perlu musinnah, tapi tabi juga enggak apa-apa. Jadi 40, kalau 42 berarti 80, 80 berarti 2 musinnah gitu. 82 2 musinnah. Kalau apa namanya 120 ya berarti 3 musinnah. Ala sahih wa sumiyah, tapi kalau 70 jadi 2 tuh. 70 ekor berarti dia ngeluarin wajib tabi, satu lagi musinnah. Gitu. Jaza ala sahih wa sumiyat musinnatan, dan dinamakan musinnah. Musinnah ini kan juga salah satu makna, salah satu batasan umur di mana hewan boleh dikurbanin itu kan musinnah. Nah, musinnahnya sapi itu 2 tahun. Gitu. Musinnahnya kambing diperdebatkan apakah 2 tahun atau boleh yang setahun. Tapi kalau sapi semua sepakat musinnahnya itu 2 tahun. Yastaqir. Iya, yastaqir itu terus kelipatannya terus. Yastaqirul amru. Kelipatannya terus berjalan fi kulli tsalasin, di setiap 30 ekor tabi'ah. Wasumiyat musinnatan, dan dinamakan musinnah litakamuli asnaniha, karena giginya itu telah sempurna. Jadi kan biasanya hewan itu lahir udah gigi. Nanti ketika umur masuk musinnah giginya itu rontok. Setelah giginya rontok tumbuh lagi gigi yang enggak bakal rontok lagi. Itu yang bahasa kitanya dengan istilah kupak begitu. Kupuk apa kupak gitu. Wa qala al-Azhari mengatakan, Al-Azhari ahli lughah, litulu'i sinniha, karena telah muncul gigi barunya, maksudnya gigi yang tidak akan rontok lagi. Wallahu alam. Itu nisabnya sapi 30 ekor. 30, 40, 30 tabi atau tabi'ah. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau enggak punya betina, adanya jantan semua tuh musinnah. Ya udah musinnah jantan, enggak ada masalah. Nanti ada penjelasannya kalau orang punyanya kambing betina semua. Kalau punyanya sapi jantan semua gitu. Wa awwalu nisabil ghanami, dan nisabnya kambing 40, nisabnya kambing awal mulai nisabnya kambing itu 40, 40 ekor. Wa fiha syatun, dan di dalam 40 ekor itu syatun jaz'atun minadh'ani, yaitu satu ekor kambing. Kambingnya apa? Jaz'atun minadh'ani, bisa berupa jaz'ah. Jaz'ah itu tadi ABG gitu ya. Jaz'ah itu diartikan dua oleh banyak ulama termasuk Asy-Syafi'iyah. Antara yang mengatakan jaz'ah itu 1 tahun, sebagian mengatakan jaz'ah itu 6 bulan, setengah tahun. Tapi kalau Syafi'i sih kebanyakan jaz'ah itu 1 tahun. Jaz'ah jaz'atun minadh'anis, yaitu hewan 1 tahun daripada dha'an, domba, sheep gitu ya. Ausaniyatun, atau hewan yang sudah 2 tahun minal ma'zi, daripada kambing, kambing biasa. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, dan kalau jumlah sapi, jumlah kambingnya 121 ekor syatani, maka kewajibannya 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah, dan setiap 201 ekor salasuna syiah, salasu syiatin, itu 3 ekor kambing. Summa fi kulli mi'atin syah, Kemudian setiap 100 itu 1 ekor. Setiap 100 itu mulainya ketika 300. Kan gitu. 40, 121, 120. 40 sampai 121. 121 sampai 200, 2. 201 sampai 303. Nah, 301 sampai 404 begitu. La yajibu kata Imam Taqiyuddin al-Isni la yajibun hatta yablugu 40. Tidak wajib. Nah, kalau kambing nih masih banyak yang punya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kambing masih banyak yang punya. Jadi ngapalin walaupun di Jakarta sudah enggak ada ya. Karena Jakarta kan enggak ada syarat saimah. Nah, syarat satu wajib zakat itu saimah digembala di Jakarta udah enggak ada. Orang punya kambing iya, tapi buat dipelihara, enggak digembala. Ini kan syarat wajib zakat itu kalau kambingnya digembala. Ya kan dia pagi-pagi ngangon kambing, diajak keluar, dia nyari makan sendiri itu kambingnya, kemudian sore pulang gitu. Kalau di Jakarta enggak ada. Nah, tapi berarti ngapalin nisab kambing ini cukup apa istilahnya? Berguna kalau di daerah. Di Kalimantan gitu ya, di Kalimantan beberapa daerah sampai ke gunung kan gembalanya, nanti pagi dia ke gunung, nanti dia turun lagi begitu. Itu kata beberapa teman seperti itu. Jadi wajib tuh zakat karena sudah digembala. Ada syarat saimah. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni la yajibu fil ghanami, tidak ada kewajiban fil ghanami dalam kepemilikan kambing syai'un, apapun tidak ada kewajibannya, hatta yablugha 40, sampai jumlah kambingnya 40 ekor. Fafiha, dan kalau sudah 40 ekor syatun, wajibnya satu ekor kambing. Lima warada fi kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu, sebagaimana itu muncul dituliskan dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, wa fihi di dalam wa fi dan dalam surat tersebut, wa fi sadaqatil ghanami fi saimatiha, dan dalam zakat kambing fi saimatiha, dalam kambing yang digembala. Idza kanat 40, kalau itu nyampe 40 ekor, ila 20 wa mi'ah, sampai 120 syatun, kewajibannya 2 ekor. Kewajibannya 1 ekor. Berarti kalau nanti 121 sampai 300, kewajibannya 2 ekor. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah syatan, kalau lebih daripada 120, berarti 121 mulainya, fa fiha syatani, maka di itu kewajibannya 2 ekor kambing. Fa idza zadat, kalau kemudian nambah ala mi'ataini, lebih daripada 200, berarti 201 mulainya, ila 300 sampai 300, fa fiha thalathu syiah, maka kewajibannya 3 ekor sapi. 3 ekor sapi, 3 ekor kambing. Wa summa fi kulli mi'atin syah, kemudian di setiap mana tadi? Fa idza zadat ala 300, kalau dia bertambah dari 300, artinya mulainya 301, fa fi kulli mi'atin, di setiap 100 ekor syatun, yaitu 1 ekor. Berarti 301 sampai 400, 4 kambing. 401 sampai 500, 5 kambing. Begitu seterusnya. Ailam annal jaz'ata min adh-dha'ni, ketahuilah bahwa jaz'ah min adh-dha'ni, jaz'ah daripada domba itu, malah hasanah, yaitu yang punya umur setahun. Ini juga syarat zakat ya. Jadi zakat itu kan kata Nabi Muhammad, la tadhbahu illa musinnah, fa in lam tastati fa jaz'atun min adh-dha'ni. Jangan sembelih kecuali yang musinnah. Sapi musinnahnya 2 tahun, unta musinnahnya 5 tahun. Kambing musinnahnya Syafi'i bilangnya 2 tahun. Kalau emang enggak bisa itu semua, fajaz'atun min adh-dha'ni, maka jaz'ah. Hewan yang sudah berumur setahun, min adh-dha'ni, daripada domba. Tapi jaz'ah juga diartikan oleh ulama lain sebagai hewan domba yang umurnya 6 bulan. Jadi belum setahun begitu. Ini kan urusannya daging, kalau kita baca kitab bab Udhiyah, urusannya daging. Jadi domba yang umurnya setahun itu dagingnya lebih mirip seperti kambing yang 2 tahun. maka setengahnya domba itu artinya umur umur domba itu setengahnya daripada umur kambing kalau untuk urusan daging, maka diboleh tuh dijadikan sembelihan. Ilam ketahuilah annal jaza'ata, bahwasanya domba yang umur setahun, yang jaza'ah itu malah hasanah yang sudah umur setahun. Wasaniyah tuh, dan yang berarti karena disebut jaza'ah dengan saniyah, berarti kewajiban zakat kambing itu betina, bayaran pakai kambing betina. Wasaniyah tu minal ma'zi, dan saniyah minal ma'zi, saniyah daripada kambing itu malah hasanatan, yang itu sudah berumur 2 tahun. Wahumal ma'khuzatan, dan keduanya al-jaz'ah dan saniyah itu diambil liqauli Umar, diambil dari perkataan. Maksudnya kenapa kewajibannya harus jaz'ah, kenapa kewajibannya harus saniyah, kenapa enggak kambing sebulan aja kita bayarin, boleh apa enggak? Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena kewajibannya itu muncul dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu li sa'i, kepada orang sa'i gembala. Kata Sayyidina Umar, la ta'khudhil akulata walar rabi walar raba parabiya, Pak Iwan, Pak Jagat. Walar rabiya apa arwaba wala fahlal ghanami wa khudhil jaz'ata wasaniyah, rawahu Malik. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika mewajibkan zakat kambing, kata Sayyidina Umar bin Khattab, la ta'khudhul akula, jangan ambil al-akulah. Artinya kalau wajib zakat, jangan bayar zakatnya pakai kambing akulah. Akulah itu kambing yang kebanyakan makan, saking banyaknya makan jadi malas gerak. Jadi udah keberatan badan, udah gak bisa gerak sono, gak gerak sini, kebanyakan makan udah. Bisa jadi dikatakan akulah itu karena lidhafihi, karena jadinya lemah dia. Karena terlalu banyak makan, kambing itu jadi lemah. Walar rabiyah. Ar-Rabi itu kan artinya hewan roba, roba yurabi. Roba yurabi itu kan terpelihara, hewan yang lagi dipelihara. Ar-Rabi itu bisa berarti kambing yang masih kecil, yang lagi dipiara sama ibunya, maksudnya lagi digedein sama ibunya. Itu kan apa istilahnya, kalau itu kan harta banget itu. Harta banget maksudnya itu punya harapan besar untuk mendatangkan banyak susu dan banyak daging gitu. Jadi ar-rabi itu bisa diartikan anak yang dipihara, maksudnya kambing yang baru gede, masih di bawah asuhan ibunya, masih nempel terus, atau bisa berarti ibunya sendiri, ar-rabi. Nanti ada penjelasannya lagi. Ar-rabi itu bisa arti dua, bisa berarti anak yang masih kecil, yang masih dipelihara oleh ibu. Jadi maksudnya masih istilahnya masih butuh dampingan ibunya. Atau ar-rabi itu bisa berarti ibunya, gitu. Ibunya yang miara itu, karena yang miara berarti kan ibunya tuh punya banyak susu. Nah, kalau punya banyak susu itu kan termasuk qara'imul amwal, harta yang mewah tuh, harta yang ya jadi andalan lah gitu, jadi andalan hartanya. Nah, zakat tuh kan tidak boleh diambil min qara'imul amwal, nggak boleh. Ittaqu, kata Nabi Muhammad, gimana dalam sabdanya, jangan ambil harta yang mewah dari orang, nggak boleh tuh. Mobil mewah diambil nggak boleh, atau apalagi zakat aja nggak boleh, apalagi sedekah kan gitu. Maksudnya kita maksain orang untuk ngeluarin harta harta yang bagi dia tuh mewah gitu, nggak boleh itu maksudnya gitu. Nah, syariat itu kan gak bikin miskin orang. Maksudnya kalaupun dia mau ngeluarin itu ya ala ikhtiari nafsi, ya ridho sendirinya aja, jangan kemudian dipaksa. Masa lu punya mobil mewah gitu nggak berani ngeluar gitu, nggak boleh gitu. Ini orang sekarang maksanya pinter banget atas dasar syariat. Enggak, syariat itu enggak boleh. Syariat melarang kita mengambil harta mewah. Jadi kalau kita punya harta yang kita pikir nih, kita punya komputer, kita punya laptop, kita punya HP yang kita kira mewah, enggak boleh itu diambil sebagai kewajiban zakat atau pahala sedekah gitu. Jangan. Jadi jangan maksa orang anggap sebagai harta mewah bagi dirinya. Arabi juga sama tuh, bagian daripada harta mewah. Walal fahlal ghanam, dan juga janganlah fahlal ghanam. Fahl itu laki, lakian yang membuahi. Kan ada kambing betina, yang bikin bunting kan kambing jantannya. Ah, itu namanya fahlal ghanam. Fahlal ghanam. Jadi jangan ambil al-aqulah, jangan ambil ar-rabi, jangan juga ambil fahlal ghanam, betina jantan yang melahirkannya, yang membuahinya. Wa khudzil jaz'ah, ambil, kalau mau ambil itu jaz'ah, yaitu betina domba yang sudah umur setahun. Wa tsaniyah, atau juga kambing yang sudah umur 2 tahun. Rahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh, thumma fi kulli mi'atin syah, setiap 100 ekor ada 1 ekor kambing, yakni idza balagat 400, yaitu kalau sudah sampai 400 ekor. Li'annaha idza balagat mi'ataini, karena kalau dia sudah sampai 2 ekor, wajaba 40, kok 2 apa namanya? Wajaba 4 usyah. Begitu, tesnya sama enggak? Idza balagat arba fi kulli mi'atin syatun, yakni idza balagat 400, kalau sudah sampai 400 ekor. Li'annaha, karena yang namanya kambing itu, idza balagat mi'ataini, kalau sudah sampai umurnya kalau sudah sampai jumlahnya 200 ekor, wajaba arba usyatin, wajib 4 ekor kambing. Jadi kagak ngerti saya ini. Kan 40, 1 sampai 120. 121 sampai 302. Ya kan? 301 sampai 403. 401 sampai 500, ya 4. Terus 200. Empat puluh sampai 121, 121 sampai 202, 201 sampai 303, 301 sampai 404, begitu. Jadi 505, 606. Ini kok kalau sampai 200, idza balagat mi'ataini wa wahidatun fa fiha thalathu summa. Tsumma la taqu ziyadah. Berarti ada yang ini nih. Ada yang terputus nih punya saya ini. Idza balagat, kalau punya pajaket, idza balagat mi'ataini wa wahidatun fa fiha thalathun. Nah, ini benar nih. Thalathu syiatin tsumma la taqu ziyadah. Gitu. Betul. Ini punya pajagat yang benar. Cuman kalau saya ini enggak benar. Li'annaha, nanti pajagat kirimin itu ya, screenshotnya ya. Li'annaha idza balagat mi'ataini wajib, ini enggak benar. Tsumma yastakirrul hisabu. Ini kalimat pertamanya benar. Wa qawlu syaikhi fi kulli mi'atin syatun, yakni idza balagat 400. Betul. Kalau sudah sampai 100, di setiap 100 tuh wajib 1 ekor. Itu kalau udah sampai 400. Karena kalau masih belum 400, 40 sampai 120. 121 sampai 300. 200. 201 sampai 300 gitu. Nanti di-share Pak Jagat, teksnya beda tuh. Emang hatinya juga enggak benar di sini. Idza balagat 400. Nah, itu benar sampai situ. Nah, yang jadi enggak benar tuh li'annaha idza balagat mi'ataini wajaba arba usyatina. Sampai sini nih yang enggak benar. Tsumma yastakirul hisabu, kemudian terus kelipatan hitungan tuh fi kulli mi'ah, di setiap 100 syatun, satu ekor kambing. Nah, jadi pokoknya bagian itu tuh. Beda banget itu emang. Idza baragat mi'ataini wa wahidatun fa fiha thalathu syatin tsumma, itu yang benar tuh. Gitu. Itu yang benar. Walam ketahuilah annahu lawittahada, kalau nyatu nau'ul masyiah, jenis kambing yang dia punya itu bersatu, maksudnya jenisnya itu cuma satu, maksudnya lawittahada nau'ul masyiah itu kalau jenis kambingnya cuma satu, ukhidhal fardu minhu, li'anna hal mal, maka diambillah kambingnya dari situ. Kalau jad'ah ya jad'ah, kalau do'an ya do'an, kalau kambing ya kambing. Lompat lagi. Thumma yastakirul hisab fi kulli mi'atin syah. Wa'lam, begitu ya, annahu law ittahada naw'ul masyiyati ukhidhal fardu minhu li'anna hal mal. Nanti. Tapi Pak Iwan, benar ya? Nah, Pak Iwan tuh yang itu yang salah Pak Iwan. Idza balagat mi'atain wajabat arba. Itu yang kita coret. Nah, ada teks kita harusnya ganti itu. Tapi setelah itu kita baca wa'lam annahu law ittahadana ulmasyah ukhidha al-fardu minhu li'anna al-mal. Itu benar ya. Jadi teksnya urutannya cuman Pak Jagat nih yang teksnya lompat berarti. Wa'lam annahu law ittahadana ulmasyah, ketahuilah kalau kemudian kambingnya itu cuman satu jenis dia punya cuman domba doang, dia punya kambing etawa doang, dia punya kambing pokoknya satu jenis doang. Ukhidhal fardu, maka diambil kewajiban zakat minhu dari jenis yang ada itu. Li'anna hal mal, karena begitulah harta dia. Misaluhu, contohnya, kanatil ibilu kulluha iroban. Unta yang dia punya semuanya iroban, unta Arab. Wahia ibilul Arab, yaitu unta kebanyakan orang Arab. Au kulluha bakhati, atau semua untanya bakhati. Bakhati itu apa? Bakhati itu wahia ibilu Turk, itu ibilnya orang Turki. Jadi Turki itu kan nama suku ya. Ibilu Turki lah hasanaman, yang punya punuk dua. Itu namanya bakhati. Dalam hadis kan disebutkan gimana? Ka'asni matil bukh. Kepalanya diikat seperti punuk unta. Begitu. Jadi al-bakhati itu adalah unta yang punya punuk dua. Ya kan, pernah lihat kan unta punuknya satu, ada unta punuknya dua. Nah, al-irobi itu irobi, unta irobi itu unta Arab itu punuknya satu. Tapi kalau disebut bakhati, bakhati itu unta yang punya dua punuk. Jadi kalau dia punyanya irob, maka bayar pakai irob. Kalau punya bakhati, bayar pakai bakhati. Wa kadzal baqar, begitu juga sapi. Law kanat kulluha jawamis, kalau semuanya jawamis. Jawamis itu apa? Kebo, kalau semuanya kebo. Jadi bayarlah pakai kerbau itu. Au kulluha iraban, atau semuanya sapi iraban, wa huwa nau'ul ghalib, dan inilah jenis yang paling banyak, yang paling biasa. Au kanat ghanamuhu kulluha dha'nan, atau kambingnya semuanya tuh dha'an, domba semua begitu. Au jami'uha ma'zan, atau seluruhnya itu ma'z, yaitu kambing Jawa. Fatu khudhu minan naw, maka diambil dari jenis itu gitu. Falau ikhtalafat sifat, nah kalau seandainya sifatnya berbeda, ma ittihadi naw'i, tapi jenisnya sama, sifatnya berbeda, sifat itu maksudnya bentuknya kali ya, bentuknya beda-beda, ada yang tanduknya panjang, ada yang tanduknya pendek, ada yang kupingnya panjang, ada yang kupingnya pendek, ada yang badannya gede, ada yang kecil. Ma'ittihadi naw'i, tapi jenisnya sama. Sama-sama domba, cuman yang ini bulunya lebih tebal, bulunya lebih tipis, yang itu kupingnya lebih panjang, ini tanduknya lebih panjang. Wala naqsun, maka tapi tidak ada cacatnya. Beda bentuknya, cuman satu jenis begitu. Cuman enggak ada kekurangan. Fa'amatul ashabi, maka kebanyakan ulama kita ashab asy-Syafi'iyah ala anna sa'i, bahwasanya si pengembala ya khudu anfa'aha lil masakin, maka wajib ngeluarin anfa'ahuma, diambil yang kira-kira lebih manfaat lil masakin, bagi orang miskin gitu ya. Nah, ini ambil nih yang panjang tanduknya. Yang panjang tanduknya buat apa? Miskin kagak peduli tanduk miskin, tuh yang penting bisa ngelahirin kan gitu. Itu kambing bisa ngelahirin begitu, kemudian dagingnya gede kan begitu. Dari jenis kambing yang dia, wah ini kupingnya panjang, kuping panjang buat apa kan? Kuping panjang buat apaan? Domba, wah ini yang bulunya banyak, bulu banyak buat apa coba? Miskin kagak penting bulunya banyak, yang penting dia perempuan bisa membuahi kan begitu. Nah, jadi yang jadi beda-beda jenis, beda-beda bentuknya, tapi satu jenis ambil yang lebih manfaat buat orang miskin. Falahu akhadha an tu'nin ma'zan. Ah ini Pak Iwan nih, ini kalimat teksnya falahu akhadha an tu'nin ma'zan, kalau dia punya domba tapi dia bayar yang pakai ma'zan. Nah, itu di sebelum ma'zan tuh ada waw, wawnya dihapus. Pak Jagat juga kalau ada satu kifli, kalau ada falau akhadha an dha'nin wa ma'zan, wawnya dihapus. Karena wawnya itu jadi berantakan artinya itu. Falau akhadha an dha'nin, kalau dia ngambil atau bayar wajib zakat an dha'nin dari domba yang dia punya. Dia punya domba ma'zan tapi bayar pakai kambing begitu. Jadi wawnya dihapus. Au aksuh atau sebaliknya. Au aksahu atau au aksuhu ya. Ah, Pak Jagat. Jadi kita nih sama-sama Pak Jagat. Di sini kadang salah Pak Jagat enggak, tapi kadang Pak Jagat salah sini. Jadi ganti-gantian. Au aksahu atau sebaliknya, dia punya kambing tapi bayarnya pakai domba. Annahu fahal yajuz, apakah itu boleh? Jadi dia punya domba semua. Cuman dia bayar pakai kambing, boleh apa enggak? Ini domba sayang nih, gue bayar pakai kambing, nah dia beli deh kambing. Kemudian dia bayar pakai kambing. Ah betul berarti enggak ada. Saya doang berarti yang salah. Atau dia punya kambing bayar pakai domba. Fahal yajuz as-sahih, apakah boleh as-sahih, pendapat yang sahih? Na'am, boleh. Bi syarti riayatil qimah, dengan catatan, dengan syarat memperhatikan nilainya. Litihadil jinsi, karena sebab kesamaan jenisnya. Iya. Litihad maksudnya qimahnya apa? Jadi kalau dia beli, kalau dia kewajibannya punyanya kambing Jawa, tapi dia mau bayar do'an, silahkan bayar pakai do'an, tapi do'annya tuh yang nilainya sama seperti kambing yang dia punya. Kalau kambing yang dia punya harganya 3 juta, maka beli itu do'an yang harganya 3 juta. Jangan yang kurang, gitu. Litihadil jinsi, riayatan sebagai bentuk riayah untuk memperhatikan qimah nilainya, litihadil jinsi, dengan kesamaan jenis yang dia wajib zakat. Fa in ikhtalafat, kalau yang dia punya itu beda, kadhanin wa ma'zin, dia punya domba tapi dia juga punya kambing Jawa, fal azhar annahu yukhriju ma syaa muqassatan alaihi mabil. Ini susah nih ngitungnya nih, ribet nih. Apa diintarin sampai besok. Cuman tanggung nih. Kalau seandainya dia punya jenisnya beda, dia punya kambing, do'an ya ada, kambing Jawa ya ada, domba ada, kambing Jawa ada. Kambing Jawanya 30, do'annya 10 ekor. Itu kan 40 itu wajib zakat, kan gitu. Atau sebaliknya do'annya 20, kambingnya 20 ekor. Ah gitu. Itu kan kewajiban zakatnya wajib zakat tapi dari dua jenis hewan yang berbeda. Fal azharu, maka pendapat ya qaul Syafi'i yang paling azhar, yang paling kuat, annahu yukhrij ma syaa, maka dia keluarin. Daripada entah itu dia mengeluarkan kambing Jawa boleh, domba juga boleh, tapi muqassatan alaihi mabil qimah. Tapi muqassatan itu maksudnya dibagi nilai yang dikeluarin itu, dibagi separuh-separuh dengan nilai yang ada pada kambing dia. Riayatan lil janibaini, sebagai bentuk memperhatikan kedua sisi, maksudnya dua sisi daripada kambing dan domba. Jadi gini, dia punya kan 40 ya, kewajiban zakat kambing 40. 20 dia punya domba, 20 dia punya kambing. Udah zakat nih, wajib zakat. Nah, maka keluarin itu, entah domba boleh, kambing juga boleh. Cuman nilainya yang mana 20-20 daripada. Jadi kan gini, kewajiban agak susah nih. Kewajiban kambing 40 ekor. Dia punya 20 domba, dia punya 20 ma'iz, kambing. Berarti kan setengah-setengah. Maka ketika dia ngeluarin zakat, zakat baik itu mau kambing domba silakan, mau kambing biasa silakan, cuman nilainya yang sesuai dengan bagian wajib zakat. 40 ini kan 20-20 setengah-setengah. Berarti setengah harganya itu setengah daripada harga kambing, setengahnya lagi harga domba. Katakanlah kambing yang wajib zakat itu nilainya 4 juta. Karena dia punya 40, dia punya dari 40 itu cuma 20, berarti setengahnya kan. Maka kambingnya itu setengahnya harga kambing. Kambing itu 4 juta, setengahnya berarti 2 juta. Nah, si domba yang dia wajib zakat itu harganya 3 juta. dan dia punya 20, 20 itu setengah daripada 40 yang dia punya. Maka kewajibannya setengahnya. Setengahnya itu 1.500.000. Dombanya kan 3 juta. Berarti kalau setengah 1.500.000. Maka kewajiban dia bayar adalah 3.500.000 harga yang kambing yang harganya 3.500.000. Itu kambing yang harganya tuh bagi dua, antara 20 kambing sama 20 domba. Susah banget aku mikir. Itu agak bingung emang. Tapi begitu. Misaluhu, contohnya nih. Kanat salasuna anzan. Dia punya 30 anzan. Anzan tuh ini kambing biasa, kambing Jawa. Wa asyra na'jah, dan 10 na'jah. Na'jah itu domba. Jadi dia punya kambing sebiasa 30 ekor, dia punya domba 10 ekor. 40 itu wajib zakat. Ukhidha akhadha na'zan aw na'jatan, maka dia wajib bayar. Bayar pakai apa? Anzan boleh, kambing biasa boleh, aw na'jah atau kambing domba juga silakan. Biqimati salasati arba'i anzin, tapi nilai yang dia bayar itu haruslah 1/3 nilai kambing. Karena kambing yang dia punya kan 30 dari 40 ekor kan 3/4 gitu. Warub unajah, dan 1/4 nilai domba. Karena kan domba yang dia punya 10 ekor. 10 ekor itu 1/4 dari 40 ekor gitu. Jadi harganya tadi kalau harga kambingnya 4 juta, maka yang dia bayar tuh 1/3 berarti kan 3 juta. Kalau harga dombanya 2 juta, berarti kan 1/4. Karena dia punya 10 ekor doang daripada 40 itu, berarti 1/4. 1/4 itu 500.000. Berarti dia wajib bayar 3.500. Bukan bayar, dia nyari kambing yang nilainya 3.500. Begitu. Fa'idha kila masalan. Kalau dikatakan gini contohnya. Qimatu anzin tajzi bi dinar. Nilai kambing biasa itu nilainya tajzi bidinar, satu dinar itu 100 dirham ya, satu dinar itu 10 dirham, karena kan kewajiban zakat dinar itu 20 dinar itu 200 dirham. Iya, 10 dirham. Kalau dia nilai kambing itu 1 dinar, yaitu 10 dirham. Wa qimatu na'jah, dan nilai dombanya itu al-majziyah, na'jah yang sah untuk dijadikan zakat, dinaron. Itu domba itu 2 dinar. Akhraja anzan, maka dia wajib ngeluarin anzan, kambing Jawa, au na'jah atau domba, qimatuha dinar, nilainya itu dinar, 1 dinar warubu. Awa ala hadza, ya dinar warubu, benar ya, dinar warubu. Karena kan kambing yang dia punya 30, 3/4. 3/4 daripada dinar itu, 1 dinar berapa? Berarti 75 dirham. 7,5 dirham. Itu kan 1 dirham, 1 dinar 10 dirham, 7,5 dirham. 7,5 dirham tambah 1/4 dari 2 dinar, 25. 25 berarti 2 dinar, 1/4 daripada 2 dinar, 50. Maka dia wajib bayar 7,5 tambah 5 dinar. 7,5 tambah 5 dinar. Berarti dia bayar 12,5 dinar. 12,5 dirham. 12,5 dirham itu 1 dinar 1/4. Iya benar. Wah, emang agak ribet. Pokoknya paham lah ya. Insya Allah paham tuh ya. Warubu. Wa ala hadha, dan menurut pendapat ini. Wa hadha ala hadha al-kiyas, dan menurut pendapat kiyas. Menurut kiyas ini lah. Walau kanat masyiatuhu siyah sihahan. Kalau seandainya masyiahnya, hewan ternaknya semuanya syihah, semuanya sehat, wa miradun, atau semuanya sakit. Lam tujiz, law kanat masyiatuhu syihahan wa miradun. Kalau seandainya hewan ternaknya itu bergabung antara yang sehat-sehat sama yang sakit-sakit, lam tajzi al-maridatu, maka tidak sah kalau dia bayar maka yang sakit, karena ada yang sehat. Wa kadzal ma'ibah, begitu juga hewan yang ada aibnya, karena ada yang sehat, enggak boleh bayar itu. liqaulihi ta'ala, kata bagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tayammamul khabith, dan janganlah kalian menyengaja al khabisa, membayar dengan al khabis yang jelek, minhu tunfikun, dari hewan yang kamu punya, tunfikun, untuk kamu infakkan. Wa fil haditsi, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wala tu'khadhu fis sadaqati harimah, janganlah kamu keluarkan dari zakat itu harimah, hewan yang harim. Harim itu yang tua. Yang tua itu maksudnya yang lemah. Karena sudah tua, sudah enggak punya tenaga, jadi dia lemah. Dia cenderung kena penyakit mulu, begitu. Wala zatu awar, dan juga enggak boleh itu ngeluarin zakat, maka zatu awar. Zatu awar itu sebenarnya yang picak dan buta. Tapi maksudnya di sini bukan cuma picak, bukan cuma buta sebelah, tapi adalah maksudnya yang punya cacat. Yang pincang enggak boleh. Pokoknya yang ada cacatnya enggak boleh. Wal haramatul ajizatu an kamadil harukah. Harama itu adalah al-ajizah, yang lemah, yang tidak mampu, an kamaril haraka, untuk bergerak sempurna. Disabab bikibariha, karena sebab ketuaan, gede badannya, tua begitu. Wal awar, dan awar itu al-aib, maksudnya aib. Awar itu secara bahasa picek artinya. Gitu. Tapi maksudnya di sini adalah aib. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bilafdzil aibi, dengan lafadz aib. Waqala innahu hasan, beliau mengatakan hadisnya hasan. Wa yajibu ay yukhrija sahihatan laiqatan bil hali. Wa yajib ay yukhrija sahihatan laiqatan bil hal. Misaluhu lahu 40 syatan, nisfuhu siha wa nisfuhu mirad. Qimatu kulli sahihatin dinar. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ini besok ya. Wa yajibu, karena nyambung terus nih sampai ujung. Sampai nanti faslun wal khalitani yuzakian, yaitu kambing yang bercampur. Yuzakiani zakat al-wahid, dizakatkan sebagaimana zakatnya satu pemilik. Jadi kalau kita punya kambing 20, digembala sama orang yang sama. Dan orang yang sama juga gembala kambing orang lain 20 ekor. Ini kita punya 20. Ji, gue sibuk nih. Lu kambing gue lu angon ya gitu. Iya, lu datang ke rumah, diangon sama dia. Ji, lu bagus ngangonnya, ntar sebulan terusin ya. Diterusin sama dia. Itu si tukang angon, si Aji itu, juga ngangonin kambing orang 20 ekor juga. 20 punya kita, 20 punya orang, digabung. Diangon di tempat yang sama, oleh sa'i yang sama, itu pengembala yang sama, itu wajib zakat. Jadi, walaupun kambing kita cuma 20. Nah, itu namanya al-khalitan. Jadi kita sampai sini selesai. Hari ini wajib ayukhrija sahihatan, terus nanti nyambung ke wal khalifan. Insyaallah pertemuan di besok hari. Mudah-mudahan bermanfaat, karena terus ini banyak hitung-hitungannya nih. Kelamaan itu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di besok hari. Saya enggak tahu kalau hari ini libur, tanggal merah rupanya. Saya enggak tahu. Ya kalau tanggal merah juga tetap, yang penting Senin sampai Jumat kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon koreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru-guru kami, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, dengan kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, atau juga melalui Telegram, Instagram, dan juga WhatsApp pribadi kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.